Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaih wa ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'ashira al-ikhwah wal-akhwat, ayuhal mustami'un wal-mustami'at, al-mushahidin wal-mushahidat. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan di kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia dan nikmat dari Allah semata, kita semua diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab yang tadi sudah disampaikan oleh akhuna Akh Abdul Ghaffar, bahwa insyaallah kita masih di pembahasan Al-Mujallad Ats-Tsani jilid yang kedua. Dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha ad-dars at-tasi wal 20, pelajaran ke-29. Dan malam ini insyaallah kita masuk ke at-tamrin at-tasi', latihan ke-9 insyaallah. Dan alhamdulillah pada malam ini kita ditemani beberapa ikhwah studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya ikhwah? Masyaallah. Nashkurukum ala hudurikum hadhihi al-laila. Syukran lakum. At-tamrin at-tasi', latihan ke-9 di malam ini insyaallah. Namun sebelum kita masuk ke at-tamrin at-tasi', sebelum kita masuk ke latihan 9, ada sedikit pembahasan yang perlu kita murajaah. Di antaranya yang pertama bahwa ad-dars at-tasi' wal 20, pelajaran 29 ini terkait dengan al-fi'lul mudha'af. Al-fi'lu al-mudha'af, fi'il kata kerja yang huruf kedua dan huruf ketiganya adalah huruf yang sama. Kemudian yang kedua yang juga perlu diingatkan di sini bahwa contoh-contoh daripada al-fi'lul mudha'af disebutkan di sini ada dua kelompok contoh. Yang pertama yang wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Kemudian yang kedua yang wazannya adalah fa'ila yaf'alu. Dan ini sudah kita bahas, sudah kita baca di pertemuan sebelumnya. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali ad-dars at-tasi', pelajaran ke-9. Ahlan wa sahlan. At-tamrin at-tasi' terkait dengan al-fi'lul mudha'af dalam kondisi majzum. Nah, ini sudah kita baca penjelasannya sejak latihan ketujuh at-tamrin as-sabi'. Al-fi'lul mudha'af yang majzum dan bagaimana pembentukannya. Dan ini sudah kita bahas dari sejak at-tamrin as-sabi'. Dan insyaallah pada malam ini kita masuk ke at-tamrin at-tasi'. Dan sedikit mengingatkan bagaimana pola daripada al-fi'lul mudha'af yang majzum ini. Kita sedikit murajaah latihan ketujuh. Lihat bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian, bagi ikhwan dan akhwat di rumah, untuk melihat at-tamrin as-sabi' terlebih dahulu, baru kemudian kita masuk ke at-tamrin at-tasi'. Perhatikan lagi latihan ketujuh. Di sini ta'ammal ma yali. تأمل ما يلي صفحة 209 وجدت يا إخوان وجدتم التمرين السابع تأمل ما يلي perhatikan apa yang berikut di sini ada الفعل المضاعف يحج asalnya haja يحج kemudian kita masukkan lam di sini lam yang menyebabkan al-fi'l setelahnya majzum. Dan lihat di sini awalnya lam yahuj. Awalnya menjadi lam yahuj. Ini tahapan yang pertama. Huruf jimnya kedua-duanya kita sukun. Huruf jim kedua-duanya kita sukun. Sehingga menjadi lam yahuj. Dan di sini ada dua huruf sukun yang bertemu, yakni dua huruf jim yang sama-sama sukun bertemu. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa ini tidak boleh. Dalam bahasa Arab tidak boleh ada iltika usakinain, tidak boleh ada dua huruf mati yang bertemu, tidak boleh ada. Maka di sini kita hidupkan huruf jim yang kedua sehingga menjadi lam yahujja. Lam yahujja. Lihat keterangannya di dalam kurung la yaltaqi sakinani fil lughatil arabiyyah. Ada keterangan di situ? La yaltaqi, mana la yaltaqi? Tidak boleh bertemu sakinani dua sukun. Dua sukun, dua huruf yang disukun fil lughatil arabiyyah. Bahasa Arab. Maka bagaimana solusinya kalau bertemu dengan dua huruf mati bertemu, dua huruf sukun bertemu? Dihidupkan saja. Syukran jazat miko. Dihidupkan salah satunya. Dan di sini yang dihidupkan huruf jim yang mana? Jim yang pertama atau jim yang kedua? Kedua. Yang kedua. Sehingga menjadi lam yahujja. Asalnya yahujju, kondisi marfu begitu. Ketika majzum menjadi lam yahujja. Faham tum? Begitu pula tajurru di sini. Tajurru. Mana tajurru? Jarra yajurru. Menarik. Menarik. Di sini kita masukkan la annahiyah. La annahiyah, larangan. Dan la annahiyah tentu saja memajzumkan fi'il mudhari setelahnya sehingga menjadi la tajur. Asalnya begitu. Apa yang terjadi di sini? La tajur, dua ra'nya mati. Disukun dua-duanya. Dan maka langkah berikutnya kita hidupkan salah satu huruf ra'nya. Yang terakhir kita hidupkan sehingga menjadi la tajurra. La tajurra. Dan begitu seterusnya. Sebagaimana sudah kita kerjakan di latihan ke-8. Dan malam ini kita masuk ke at-tamrin at-tasi'. Siap ikhwan? Insyaallah. Perintahnya di sini adkhil la annahiyah ala al-fi'l alladhi amama kulli jumlatin wa akmil bihi al-jumlata. Adkhil la annahiyah. Apa makna adkhil la annahiyah? Masukkan la annahiyah ala al-fi'l alladhi pada kata kerja yang amama di depan kulli jumlah setiap kalimat wa akmil bihil jumlah dan sempurnakanlah dengannya kalimat. Naam, al jumlah kalimat. Naam. Ini setiap soal kita temukan ada fi'il di depannya. Diminta diapakan ini fi'il ini? Dimasukkan la annahiyah ke dalam fi'il tersebut. Dan ingat la annahiyah menyebabkan fi'il mudhari setelahnya menjadi majzum. Dan majzumnya al-fi'lul mudha'af sudah kita bahas barusan tadi. Maka ini sebagai prakteknya di latihan ke-8 dan latihan ke-9. Ana kerjakan nomor 1, setelah itu siap-siap ikhwal studio nomor berikutnya. Al-awwal Nuqat. Ma mana nuqat? Titik-titik. Li mazidan minal qahwati. Li mazidan minal qahwati. Ma mana li? Untuk saya. Mazidan, tambahan. Tambahan minal qahwah, tambahan dari kopi. Dari kopi. Di sini fi'il fi'il mudhafnya apa di sini? Tasubbu. Mana sabba yasubbu? Menuangkan. Kita apakan fi'il ini? Masukkan la an-nahiyah sehingga menjadi jangan. Jangan kamu tuang. Lihat la tasubba. Nah, lihat la tasubba. Asalnya bagaimana? Kalau kesana kita mau runtut langkah-langkahnya bagaimana? Tasubbu awalnya bagaimana? La tasub. Banya dua-duanya disukun. Kemudian apa yang berikutnya? Tidak boleh bertemu. Nah, tidak boleh bertemu dua huruf sukun. Mati, maka solusinya dengan jalan dihidupkan salah satunya. Yang mana kita hidupkan? Ba yang mana? Ba terakhir. Ba yang terakhir. Sehingga menjadi la tasubba. La tasubba li mazidan minal qahwati. Sekarang bagaimana maknanya, ikhwan? La tasubba li, jangan kamu menuangkan untuk saya tambahan dari kopi. Sudah, cukup satu gelas saja. Itu maksudnya. Faham tu, ya, ikhwan? Fahimna. Naam. Wadah insyaAllah. Jelas? Baik. Siap? Siapa nomor dua? Dari sebelah sana, dari Ajat Miko. Antum Ilham yang nomor dua. Antum nomor, masih ada nomor antum setelah ini? Masih ada, masih. Nomor empat antum berarti. Antum masuk buka ya khianan nasi itu ya semak. Yudi. Hah? Yudi. Yudi. Ah, Yudi. Naam. Tafadhal, Ajat Miko. Kaifa haluk ya akhil kirim? Athani. Ya, Ajat Miko. Kaifa haluk? Bi khair walhamdulillah. Naam. Tafadhal. Kaifa halukum ya akhil kirim? Ana bi khair walhamdulillah. Kama tara. تفضل الثاني نقط أن الامتحان سيكون سهلا أن الامتحان هكذا أن الامتحان نو صحيح هذا أن ممنصوبكان اسم ستلحنا أن الامتحان سيكون سهلا نعم صحيح Al-imtihana, apa ini posisinya di sini? Setelah anna. Isim, apa? Isim anna. Nah, teruskan. Apa fi'il mudha'afnya di sini? Tadunnu, ya. Tadunnu. Silahkan. La tadunna annal imtihana sayakunu sahlan. Naam. La tadunna. Sekali lagi. La tadunna annal imtihana sayakunu sahlan. Naam, sahih. Sedikit ada koreksi. Annal imtihana. Annal imtihana. Kenapa demikian? Kenapa bukan annal imtihana? Mengapa bukan al imtihan? Tapi al imtihan. Annal imtihan. Kenapa sebabnya? Hamzah apa ini? Hamzah wasal. Hamzah wasal. Di tengah tidak dibaca. Berarti annalil. Annalil. Naam. Faham tum? Faham ya, Ustaz. Ukarir, Ustaz. Tafadhal. La tadunna annal imtihan. La tadunna annal imtihana sayakunu sahlan. Naam. Terjem. Janganlah engkau mengira bahwasanya ujian adalah mudah. Nah, bakalan mudah. Bakalan. Nah, labas. Nah. Terjemah mumtaz, alhamdulillah. Jazakallahu khairan, Yatmiko. Anta ats-tsalits idan. Ahyuri anta ar-rabi idan, anta ar-rabi. Nah. Siap, Ilham? Sudah ketemu jawabannya? Baik. Asalis nukat akhokal muslimu. Akhokal muslimu? La, akhokal muslima. Mana? Mansub. Naam. La tasubba akhokal muslima. Naam. Janganlah kamu mencela saudaramu muslim. Naam. Al muslima kenapa mansub? Ah, dia na'at daripada akha. Akha mansub. Arsalik? Naam. Akha mansub, maka al muslima menjadi mansub. Naam. Tafadhal. Sekali lagi. Akhaka al muslima. La tasubba akhaka al muslima. Naam. Terjem. Janganlah kamu mencela sesama muslim. Saudaramu muslim. Taib. Taib. Jazakallah. Tafadhal ayudi. Al-Rabi. Qad hadhihi thiyalati. Naam. Al-jawab la ta'udda hadhihi thiyalati. Naam. La ta'udda hadhihi thiyalati. Naam. Terjem. Janganlah kamu menghitung Real-real ini. Naam. Uang real ini. Naam. Uang real ini. Naam. Ar-riyalat di situ. Ar-riyalati. Zahirnya terlihat seperti majrur. Lalu sekedarik. Hal hada majrur? Naam. La. Dimada alaysa majruran ya ikhwan? La ta'udda hadhihi ar-riyalati. Wa, yani, la hadidan. Perhatikan dengan baik. La ta'udda, jangan kamu menghitung rea-rea ini. Apa ini? Hadhihi di sini mansub. Bala. Ada sekadalik? Bala. Di mana? Badal. Belum badal. Badalnya setelahnya. Maful. Mafulun bih. Mafulun bih mansub. Ar-riyalati mansub. Bukan majrur. Kenapa antum yakin bahwa itu mansub bukan majrur? Badal. Badal daripada hadhihi. Hadhihi mansub, maka ar-riyalati juga mansub. Tapi kenapa mansub dengan kasrah? Sahih, ahsan jadmiko. Majrurnya jamak muannas salim ya Ilham ya Yudi. Majrurnya jamak muannas salim dengan majrurnya mansubnya. Mansubnya jamak muannas salim dengan kasrah. Faham tum? Fahim. Nah, jadi jangan terlihat walaupun terlihat di sini zahirnya adalah majrur, tapi dia bukan majrur. Dia apa? Mansub. Mansubun bil kasrah li'annahu, ya kalau kita i'rab, ar-riyalati mansub wa alamatu nasbihi al kasrah ala akhirih li'annahu jama' muannas salim. Naam. Al khamis. Ke siapa sekarang? Tafadhal. Al khamis nuqat baina yadayi. Baina yadayil. Nuqat baina yadayil musalli. Naam. Di sini juga ada irtika ussakinan. Irtika ussakinain. Oh, naam, Ustaz. Ya mana? Naam, ya mana? Ya. Asalnya, naam. Naam, Yudi. Yadai. Ya-nya di situ, seharusnya bagaimana? Sukun. Ya. Sukun. Lalu ketemu dengan alif lam yang juga sukun. Maka yang mana kita hidupkan? Yang awal. Ya-nya. Yadayil. Faham tum? Faham. Naam. Apa fi'il mudhafnya di sini, akhil kirim? Tamurru, ya. Tamurru. Ma mana tamurru? Marru, ya. Melewati. Lewati. Nah. La tamurra baina yadayil musalli. La tamurra, sekali lagi. La tamurra baina yadayil musalli. Baina yadayil musalli. Naam. Terjem? Janganlah kau lewati antara baina yadai artinya di depan. Jangan kamu lewati di depan orang yang sholat. Naam. Bukan bukan di antara dua tangan, bukan. Nah, maknanya secara maknawi begitu. Memang secara lafaz begitu. Maksudnya bainainya masih di depannya. Orang salat kan begini. Antum di depannya. Melewati di depannya. Nah. Kenapa tidak boleh? Nah, orang ini memutus salat. Rasulullah sebutkan dalam hadis, lebih baik kita diam selama 40 lebih baik daripada melewati orang yang sedang salat. Nabi SAW tidak menyebut 40 hari, 40 menit, 40 jam, 40 pokoknya. Itu menunjukkan bahwa ini larangan yang cukup keras. As-sadis, siapa? As-sadis. Naam. Nukat as-saburatu minal makaniha. Min makaniha. Ketika dimasukkan fi'il di depannya, nanti as-saburatu atau as-saburata? Saburata. Ilham, as-saburata. Mengapa? Mafulun bih, ala sayadarik, mansub. Naam. La tajurra as-saburata min makaniha. Naam. Terjem? La tajurra. Janganlah kau menarik. Iya. Papan tulis dari tempatnya. Naam, ahsanta ya akhi karim. Barakallahu fiik. Syukran lakum. Wa jazakumullahu khairan. Kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tafadhal ya akhi. Baik, Ustaz. Khairul Islam pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, bagi Anda yang ingin membaca pada latihan ke-9 ini yang berada pada halaman 209, pelajaran bimbingan bahasa Arab jilid kedua dari kitab Tirusul Ulugha. Silakan untuk terhubung melalui layanan telepon 0218236543. Baik, kita sapa untuk penelpon pertama. Naam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan Umm Abdillah dari Solo. Betul? Ya, nah. Ahlan, ahlan wa sahlan ya Umm Abdillah. Ahlan wa sahlan bikum ya Ustaz. Masyaallah. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Insyaallah. Siap, Umm? Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Syukran. Syukran ala soal. Silakan Umm. Ulang kembali latihan ke-9 at-tamrin at-tasi' dari awal kembali. Rakam al-awwal, tafadhal. At-tamrin at-tasi'. Naam. Adkhil lanahiyata. Ya. Ala fi'lillati amama kulli jumlatin wa akmil bihi jumlatu. Wa akmil bihil jumlata. Jumlata. Wa akmil bihil jumlata. Naam. Masukkan la, la larangan ya, karena ya, ya la larangan atas sahih. Kata kerja yang di depan ya, kalimat yang di depan. Wah. Di depannya atas. Naam. Yang di depan setiap kalimat wa akmil dan sempurnakan bihi dengan kalimat dan sempurnakanlah dengannya. Nya di sini kembali ke al-fi'il. Sempurnakanlah dengannya kalimat. Naam, sempurnakanlah dengan fi'il tersebut kalimat. Wadih Umm Abdillah. Ya Ustaz. Baik, silakan. Ya, insyaallah Ustaz. Naam. Al-awal nukot li majidan minal kohwati tasubu la tasubal li majidan minal kohwati. Naam, sahih. Tarjimi. Janganlah kau tuangkan tubuh tambah dari kopi. Iya. Wasiri, teruskan. Thani. Asani nukot anak imtihan imal imtihanu saya buku salat. Bagaimana Umu? Annalim batabuna annalim tihana bat annalim tihana. Nah, di situ bukan bukan annalim tihana. saya kulu sahlan. Naam. Maratan tsaniya, sekali lagi Ummu Abdillah. Maratan tsaniya. Sekali lagi. Analim Analim. Analim di sana. Ummu, saya kulu sahlan. Ummu, kecilkan dulu suara televisinya. Fokusnya ke gagang telepon saja. Ya, Ustaz. Nah. Analim di sana saya kunu sahlan. Iya. Azunnu. Nah. La tazunna analim di sana saya kunu sahlan. Ahsanti, sahih. Janganlah kamu menyangka bahwasanya ujian itu mudah, akan mudah. Naam, ahsanti. Asali. Naam. Nukot akhoka muslimah. Naam. Tasubu la tasubba akhoka muslimah. Janganlah kamu mencela saudaramu muslim. Naam, ahsanti. Tidak keberatan kalau semuanya umu? Ya, Ustaz. Rabi. Rabi. Nukot hadirri dalati. Tautu. Nah. La taudah diri galati. Naam. Janganlah kamu menghitung rial-rial ini. Baik. Rialati di situ. Apa kondisinya di situ, Umu? Bahasa dari hari mansub. Mansub. Jamak mu'anas salib. Baik. Jadi. Mansub bil. Kasrah. Mansub dengan kasrah. Mansub bil kasrah. Ahsanti. Teruskan. Wasil. Al-Homis. Nukot bayna yadayil musolli. Amuru. La tamurro bayna yadayil musolli. Nah. Janganlah kamu lewat di depan orang yang sholat. Iya, sahih. As-Sadis. As-Sadis. Nukot as-saburatu min makaniha. As-saburatu. La tajurro saburata min makaniha. Saburata. Janganlah kamu menarik papan tulis itu dari tempatnya. Baik, syukuran. Syukuran Umu Abdillah. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Solo Umu Abdillah yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Baik, kita kembali. Beri kesempatan dua penelpon lagi. Nah, dua penelpon kembali di latihan yang sama, latihan ke-9, halaman 209. Anda yang ingin terhubung 021-823-6543. Silakan. Halo. Nah. Halo. Halo. Ya, silakan. Terputus. Bagi Anda yang ingin terhubung di layanan-layanan telepon 021-823-6543, kita coba sapa yang lainnya. Baik, halo. Nam, silakan. Ya, sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu, Ibu, volume radio atau televisinya di rumah. Nah, dengan siapa? Dari mana? Dengan Umu Darda dari Bekasi. Dari Bekasi, Umu Darda. Umu Darda. Nah. Umu Darda, ikut dari awal tadi? Iya, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Baik, silakan. Baca At-Tamrin atas ya. Langsung nomor 1, al-awwal. Ustaz, suaranya kurang keras, Ustaz. Suara saya kurang keras? Iya, kurang keras suara. Sekarang bagaimana? Iya, Ustaz. Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan. Ustaz. Ya. Al-awwal. Iya. Nukot li mazidan minal kohwati tasubbu naam ya. La tasubba li mazidan minal kohwati naam. Janganlah engkau menuangkan untuk saya tambahan dari kopi ini. Naam, ahsanti. Asani nukot annalin analim tihana iya. Sayokunu sahlan sahih. Tarunnu la tarunna analim tihana. Bagaimana bacanya ya. Umu? Analim analim tihana sayakunu sahlan. Naam. Janganlah engkau mengira bahwasanya sesungguhnya ujian ini akan mudah. Naam, sahih. Asalis nukot asokal muslimah. Naam. Tasukbu la tasukba akhokal muslimah. Naam. Janganlah engkau mencela saudaramu sesama muslim. Saudaramu seorang muslim. Ya, al-muslimah di sini na'at untuk akha. Saudaramu ya, muslim. Saudaramu seorang muslim. Nah. Ya, syukran. Syukran mudarda. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bekasi yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Berikutnya melanjutkan nomor keempat. Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 021-823-6543, kita sapa yang lainnya. Ya, halo. Nah, 021-823-6543. Dan tentu Anda melalui pesan singkat dapat bertanya pula seputar pembahasan bahasa Arab di malam hari ini ke nomor 081-989-6543. Baiklah, nampaknya sudah ada yang terhubung di layanan lain telepon. Silakan. Naam. Ya, halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa, dari mana Bapak? Dari Abu Fuad di Gorontalo. Di Gorontalo, nah. Abu Fuad. Naam, silakan. Abu Fuad, ada bukunya? Ada, Ustaz. Naam, silakan. Abu Fuad, masih di tamrin atas ya. Sekarang ya. Rakam rabi'an. Rakam rabi. Naam, rabi. Ya. Ar-rabi. Nukat hadihir riyalat. Hidupkan taknya. Naam. Hidupkan taknya. Hadihir riyalati. Sahih. Ta'uddu. La ta'udda hadihir riyalati. Naam, sahih. Terjem. Janganlah kamu menghitung riyal-riyal ini. Naam, ahsant. Al-khamis. Nukat baina yadayil musalli. Naam. Tamurru. La tamurru baina yadayil musalli. Baina yadayil musalli. Naam. Jangan lewat di depan orang sholat. Naam, sahih. As-sadis. Nukat as-saburata min makaniha. Naam. Tajurru. La tajurru as-saburata min makaniha. Naam, Masya Allah. Jangan kamu menarik papan tulis dari tempatnya. Masya Allah. Qira'ah mumtazah wal jawab mumtaz. Ahsanta. Syukran ya akhir karim. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya di malam hari ini. Baik, Ustaz. Ayat yang ke-9 telah kita baca. Nah, kita lanjutkan at-tamrin al-ashir. At-tamrin al-ashir di sini tamrin dengan pola yang berbeda. Di sini kita dilatih untuk mengisnad fi'il mudha'af ke dhamir-dhamir yang sudah kita pelajari. Ini dalam bahasa kita ini tasrifan. Kita dilatih untuk tasrifan. Siap ya, ikhwan? Di sini mulai dengan fi'il madhi terlebih dahulu, kemudian di latihan 11 al-fi'il mudhari, kemudian di latihan ke-12 fi'il amr. Fi'ilnya sama, fi'il adda ya'uddu. Fi'il amrnya udda. Kita mulai dengan al-fi'il mudhari, kita mulai dengan fi'il madhi, afwan. Di tamrin al-ashir, perintahnya di sini isnadu adda ila dhamair. Memang isnadkan adda ke dhamir-dhamir. Ana bacakan, antum dengarkan. Ana akra, antum tastami'un. Istami'u jayidan ana aqra. Hamidun adda. Hamidun adda. Lihat ke sebelah kirinya. Al-awladu addu. Al-awladu addu. Kemudian baris kedua. Aminatu addat. Aminatu addat. Sebelah kirinya. Al-banatu adadna. Al-banatu adadna. Selesai sudah al-ghaib. Sekarang masuk ke dhamir al-mukhatab. Anta adatta. Anta adatta. Sebelah kirinya lihat. Antum adattum. Antum adadtum. Baris berikutnya. Mu'annathnya. Anti adadati. Anti adatti. Sebelah kirinya. Antunna adadatunna. Selesai sudah al-mukhatab. Sekarang al-mutakallim. Ana adadatu. Ana adadatu. Nahnu adadana. Nahnu adadana. Awas. Adadana. Di sini nunnya panjang. Kalau sebelumnya al-banat. Al-banatu adadana. Nunnya pendek. Kita baca sama-sama ya kawan. Hayya. Istami' thumma karir. Hamidun adda. Hamidun adda. Al-awladu addu. Al-awladu addu. Aminatu addat. Aminatu addat. Addat. Addat. Al-banatu adadna. Al-banatu adadna. Anta adadta. Antum adadatum. Anti adadati. Anti adadati. Antunna adadatunna. Antunna adadatunna. Ana adadatu. Ana adadatu. Nahnu adadana. Nahnu adadana. Ma mana adda? Hitung. Menghitung. Hamidun adda. Terjem. Hamid telah menghitung. Al-awladu addu. Nah, anak-anak itu mereka telah menghitung. Di sebelumnya Hamidun adda, dhamirnya apa ini? Huwa. Al-awladu addu hum. Aminatu addat. Hiya. Al-banatu adadna. Huna. Ma mana al-banatu adnana? Putri-putri itu telah menghitung. Selesai sudah al-ghaib. Ada sekedalik? Kata-kata orang ketiga selesai sudah. Baik yang mudhakar maupun yang mu'annath. Baik yang mufrad maupun jama'. Sekarang yang kedua. Dhamir jenis kedua. Al-mukhatab. Belum-belum. Al-mutakallim belum ya akhil kirim. Al-mukhatab. Orang kedua. Di sini dimulai dengan anta. Anta adatta. Terjemah ya ikhwan. Antum adattum. Kalian telah menghitung. Anti adadati. Kamu ramu perempuan telah menghitung. Antunna adadatunna. Kalian perempuan telah menghitung. Nah, selesai sudah al-mukhatab. Tinggal apa? Satu lagi. Ilham. Al-mutakallim. Ana adadatu. Nahnu adadana. Nah, dari sini kita bisa ganti dengan fi'il yang lain. Di sini kita ambil contoh lain dengan satu yang masih satu wazan. Fa'ala yaf'ulu. Misalnya kita ambil jarra yajurru. Kita ambil jarra. Siapa yang memasukkan jarra di fi'il di sini? Siapa? Siapa yang pertama? Fadlatnika. Antum siap-siap setelah jarrah marrah. Antum, Yudi. Antum dapat tadi? Jadmiko? Fi'il antum apa? Jarrah. Antum dapat tadi? Marrah. Antum berarti syadda. Apa makna syadda? Mengikat. Syadda mengikat. Nah. Tafadhal. Jarro. Hamidun jarro. Nah. Al-auladu jarru. Aminatu jarrat. Al-banatu jararna. Jararna, sahih. Anta jararta. Jararta. Anta jararta. Antum jarartum. Naam. Anti jararti. Antunna jarartunna. Ana jarartu. Nahnu jararna. Ahsant. Athani. Syukran ya jatmik. Antum fiilnya apa tadi? Ahilan? Marra. Marra. Tafadhal. Mana marra? Mana marra? Marra. Melewati. Naam. Hamidun marra. Hamidun marra. Sahih. Al-auladu marru. Naam. Aminatu marrat. Naam. Al-banatu marortu. Marorna. Naam. Anta marorta. Naam. Antum marortum. Anti marorti. Antunna marortunna. Ana marortu. Nahnu marorna. Ahsant. Antum apa fi'il tadi akhiri? Syadda. Syadda. Syukran ya Ilham. Jazakallah khair. Fadhal ayati. Hamidun syadda. Al-awladu syaddu. Naam. Aminatu syaddat. Al-banatu syadadna. Anta syadadata. Antum syadadatum. Anti syadadati. Antunna syadadatunna. Ana syadadatu. Nahnu syadadna. Ahsanta ya akhir kirim. Syukran. Jazakallah khairan yadi. Kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. Tafadhal ya. Baik, Ustaz. Nama khatar Islam pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada. Anda yang ingin turut berlatih di kesempatan malam hari ini, silakan. Kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin terhubung di 0218236543. Silakan kita sapa. Baik. Halo. Naam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Nah, kedarullah terputus. Mohon maaf, mungkin dapat menghubungi kembali atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya di lain-lain telepon malam hari ini dalam program bimbingan bahasa Arab jilid kedua dari penjelasan kitab Durusul Lughah bersama Ustaz Hamzah Abbas MC Hafizahullah Ta'ala. Naam, kita sapa kembali di 0218236543. Baik, silakan. Naam. Halo. Iya, silakan. Tentunya ada dapat bertanya pula pembahasan atau seputar pembahasan bahasa Arab melalui pesan singkat ke nomor 081 989 6543. Kembali di lain-lain telepon, silakan. Ya, halo. Nah, terputus kembali. Kita baik, kembali ke ikhwan studio dulu. Nah, kita lanjutkan al-fil mudhari ya, ikhwan. Nah, sebelum akhirnya nanti semakin mengantuk. Siap? Al-fil mudhari sekarang. Di sini isnadu ya'uddu ila dhamair. Tolong dibaca Yudi. Ya'uddu diisnadkan ke dhamair. Langsung Hamidun ya'uddu. Teruskan. Hamidun ya'uddu. Mana adda ya'uddu? Sedang menghitung. Naam, teruskan. Al-auladu ya'udduna. Ya'udduna. Naam. Aminatu ta'uddu. Naam. Albanatu ya'dudna. Ya'dudna. Naam. Anta ta'uddu. Antum ta'udduna. Anti ta'uddina. Antunna ta'dudna. Ana a'uddu. Nahnu na'uddu. Nahnu na'uddu. Naam. Siap ketika tadi dengan fi'il yang lain? Insyaallah. Fadhal Ilham. Kita ganti dengan yahujju. Hamidun yahuddu yahujju. Yahujju. Hamidun atau Hamidun? Hamidun. Naam. Masih lagi? Yahujju. Naam. Al-auladu yahudduna. Jim, jim. Yahujju. Yahujju. Naam. Al-auladu yahujjuna. Naam. Konsentrasi ya Ilham, walaupun mengantuk. Aminatu tahujju. Naam, aminatu tahujju. Albanatu. Gimana? Sini ya'dudna. Berarti yah. Yahjudna. Yah yuj yah jujna. Yah judna. Juj. Jujna. Naam. Yahjudna. Ya. Anta. Anta ta'udju. Ha. Hajja. Ha. Naam. Anta tahujju. Zadakallahu ilman wa hirsan ya akhil kirim. Amin. Barakallahu fiik. Antum tahujjuna. Naam. Anti tahujjina. Antunna tahjudna. Tahjuj. Tahjudna. Tahjuj. Tahjujna. Tahjudna. Ya. Ana ahjud. Ahjudu. La. Ana ahujju. Naam. Nahnu nahujju. Antum tadi katakan ana ahujju. Apa arti ana ahujju? Saya telah berhaji. Saya sedang. Oh, sedang. Sedang atau akan berhaji. Allah sahil umuraka ya Ilham. Semoga segera cepat haji insyaallah. Amin. Naam. Nahnu nahujju. Naam. Barakallahu fiik. Syukran ya akhil karim. Jazakallahu khair. Barakallahu. Teruskan. Jadwiko. Fi'il yang lain. Ya subbu sad. Sabba ya subbu sad. Pakai sad bukan sin ya. Bukan sabba ya subbu. Sabba ya subbu apa artinya? Sabba ya subbu mencela. Ini sabba sa sabba. Ya subbu. Naam. Hamidun ya subbu. Naam. Al auladu ya subbuna. Aminatu tasubbu. Albanatu. Albanatu. Yasbubna. Yasbubna. Naam. Anta tasubbu. Antum tasubbuna. Anti tasubbina. Antunna tasbubna. Naam. Ana asubbu. Nahnu nasubbu. Mumtaz. Tinggal satu yang belum. Yudi, antum belum tadi? Antum baru baca contoh. Fi'il berikutnya, ya Yudi. Tafaddal yadhunnu. Dhanna yadhunnu. Naam. Tafaddal. Hamidun yadhunnu. Naam. Al-auladu yadhunnuna. Aminatu tadhunnu. Naam. Al-banatu yadhnunna. Naam. Asalnya kan yadhnunu. Jadi yadhnunna. Naam. Memang agak sedikit ini. Tapi sebanyak latihan nanti insyaallah semudah itu insyaallah. Allah yusahil umurakum. Wa azawajakumullahu sari'an. Anta tadhunnu. Antum tadhunnuna. Anti tadhunnina. Antunna tadhnunna. Naam. Bedanya kalau al-banat pakai ya. Yadnunna di sini antunna. Tadnunna. Naam, tadnunna. Ana adunnu. Nahnu nadunnu. Naam, syukran ya akhi. Mana adunna yadunnu? Mengira. Mengira, baik. Langsung kita masuk ke tamrin berikutnya. Tamrin terakhir yang bisa kita baca malam ini. At-tamrin ats-tsani asyar. Kalau tadi fi'il madhi sudah, fi'il mudhari sudah, apa yang sekarang perlu kita kerjakan? Fi'il amr. Maka di sini lihat isnadu fi'ilil amri min 'adda ila ad-dhamair. Min 'udda, afwan. Isnad fi'il amr min adda, sahih, min adda ya'uddu ila ad-dhamair. Apa fi'il amrnya? Dari adda ya'uddu udda. Nah, dhanna yadhunnu dhunna dhunna. Kemudian sabba yasubbu, pakai sin, sabba yasubbu subba. Sabba yasubbu pakai sad, dan begitu seterusnya. Faham tuh? Nah, tolong dibaca tadi, siapa yang tadi baca contoh? Yudi sudah. Ilham, baca contohnya. Iqra. Udda ya hamidun. Ya hamidu. Ya hamidu. Nah, terjem. Itulah wahai hamid. Nah, teruskan. Uddu ya auladu. Nah, uddu. Jadi panjang. Uddu. Dal, biasa, bukan bad. Uddu. Antum ketika terdengar seperti bad. Uddu, dal, biasa saja. Uddu. La. Itu terdengar bad. Uddu. Lalu sekali lagi, Ayudi. Dal, biasa saja, dal. Uddu. Uddu. Jangan uddu. Nah, uddu, biasa saja. Uddu. La, bas. Allah sayyil umarka ya akhi. La yukallifullahu nafsa illa wus'aha. Nah. Tafadhal. Uddi ya amina. Nah. Aminatu wala aminata? Ya aminatu. Nah. Uddudna ya banat. Ya banatu. Nah. Ada berapa di sini tasrifnya yang kita bahas? Arba. Empat saja. Anta, antum, anti, antun. Karena yang disuruh itu orang kedua, ada sedalik? Tidak ada orang ketiga disuruh. Tidak ada orang menyuruh diri sendiri, menyuruh orang lain, orang kedua. Dan orang kedua hanya empat saja di sini. Anta, antum, anti, antun. Siap? Fi'il yang lain? Ajat Miko? Ajat Miko dulu, baru Yudi, baru antum terakhir, Irham. Nah. Sabba pakai sad, sabba ya subbu, bagaimana fi'il amrnya? Subba pakai sad, subba, tuangkanlah. Tuangkan. Silakan. Subba ya hamidu. Naam. Tafadhal, tarjim. Tuanglah wahai Hamid. Uddu ya subbu ya auladu. Subbu ya auladu. Nah. Sudah mulai malam, Ilham, biasa. Nah. Tuanglah wahai anak-anak. Nah, teruskan. Subbi ya aminatu. Nah. Tuanglah wahai Aminah. Nah. Usbubna ya banatu. Usbubna ya banatu. Ahsan. Tuanglah wahai putri-putri. Di sini usbubna terlihat semua sekarang di sini. Siap? Ayuri? Sob, yang mana? Fi'il mana? Antum pilih. Jarra. Jarra ya juru? Ya. Silakan. Jurra ya hamidun. Naam, jurra. Ya hamidun, wala ya hamidu. Jurra ya hamidu. Naam. Juru ya auladu. Naam. Juzi ya aminatu. Juri, berulang lagi. Juri ya aminatu. Naam. Ur Ujururna ya banatu. Sahih. Ya banatu. Ujururna ya banatu. Ya banatu. Naam. Syukran. Syukran akhi. Jazakallah khair. Fi'il amarnya mana? Ilham, antum menasarahkan ke antum saja. Pilih yang termudah saja. Dhunna, sudah belum dari dhunna? Belum ya? Tafadhal. Dhunna ya hamidun. Ah, itu lagi antum kesalahan yang sama, dua kali. Dhunna ya hamidu. Naam. Dhunnu ya awladu. Naam. Dhunni ya aminatu. Uznunna. Uznunna ya banatu. Naam. Antum yang pilih tadi kan fiilnya? Uznunna. Agak berat memang. Naam. Jazakallah khair ya akhli karim. Barakallahu fi. Naam. Insyaallah. Dengan begini selesai sudah. Baik. Abdul Ghaffar. Alhamdulillah. Ana serahkan ke antum. Baik Ustaz, berikut ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang telah datang atau masuk di kesempatan malam hari ini, diantaranya berkaitan dengan latihan 10 dan 11. Seorang bertanya, Ustaz Bapak Rahman dari Banjarnegara bertanya, Ustaz bagaimana bentuknya dalam kata dua atau musana, huma, latihan 10 dan 11. Huma ditambah alif saja, berarti di sini ada huwa, huma ada panjang. Nah, dipanjangkan. Dan insyaallah ada pembahasannya di pelajaran 31 atau 32. Nanti ada pembahasan insyaallah. Yes. Nah. Insyaallah akan dibahas lebih lanjut insyaallah. Naam, berikutnya. Ingin bertanya Ustaz untuk nomor 3. Yaitu pada latihan ke-9. Untuk nomor 3 kata muslima, apakah kedudukannya bukan sebagai badal Ustaz? Syukran barakallahu fiik. Di sini dia bisa badal juga bisa atfu bayan bisa juga. Karena dia sebenarnya penjelasan dari kata akha. Akhaka saudaramu yang bagaimana? Al muslimah. Seorang muslim. Bisa sifat masuk juga ke badal dan bisa juga atfu bayan. Istilah-istilah bisa beda penamaannya tapi tetap hakikatnya sama. Dia penjelasan untuk kata akha. Nah, labas. Badal boleh. Berarti badal kul minal kul. Nanti insyaAllah akan dibahas. Tidak sekarang insyaAllah. Baik Ustaz. Barakallahu fiik. Kemudian Ustaz, pertanyaan yang lainnya, kata uddi ya fil amr, huruf akhirnya itu ya atau alif Ustaz? Fil amr yang mana? Uddi. Yang anti? Anti. Uddi, tidak mungkin alif, dia ya. Uddi. Nah. Baik. Kemudian masih di pesan singkat yang telah masuk, Zulfa di Bogor bertanya, Ustaz, apa patokan jika dua sukun bertemu huruf yang dihidupkan? Kenapa berbeda bisa awal atau akhir huruf yang bersukun? Ini terkait dengan al-ilal, penjelasan daripada hukum al-illah. Tidak sekarang dibahas nanti insyaAllah, ini agak sedikit panjang ceritanya. Tidak sekarang insyaAllah, nanti akan dibahas insyaAllah. Sementara terima saja penjelasan seperti itu. Sementara begitu. InsyaAllah pada waktunya nanti akan dijelaskan insyaAllah. Nah Ustaz Barakallah. Dan itulah dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang termasuk di malam hari ini Ustaz. Dan mungkin kita akan menutup pelajaran kita di malam hari ini. Silakan. Nah untuk yang terakhir, sebenarnya juga soalan terakhir ada beberapa yang sudah dipelajari sebelumnya. Nanti kita cek di halaman berapa, kita cek sama-sama nanti insyaAllah. Ada kaidahnya itu, cuma tidak semuanya bisa kita jelaskan kaidahnya. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran 29 sampai di latihan ke-12. Tersisa 2 latihan lagi insyaallah. Dan mohon terus murojaah bagi al-ikhwah di rumah, al-ikhwah di rumah juga al-ikhwah di studio. Mohon murojaah. Mohon terus mengulang pelajaran. Apa yang sudah kita pelajari, mohon tidak dilupakan. Karena pelajaran berikutnya tentu akan menyambung daripada pelajaran sebelumnya. Jadi kita ini seperti bangun rumah. Sebelum bangun lantai 3, apa yang mesti ada? Lantai 2. Lazarik, sebelum lantai 2 ada lantai apa? Lantai 1. Begitu. Tidak mungkin antum tiba-tiba bikin lantai 3, dasarnya belum ada, lantai pertama, kedua belum ada. begitu menyambung. Antum seperti membangun rumah. Jangan sampai pelajaran sebelumnya terlupakan, sehingga nanti mempersulit pelajaran berikutnya. Nah, demikian. Semoga Allah berikan kemudahan buat kita semua. Kita tutup. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.